إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله pada malam hari ini, insyaAllah kita melanjutkan bab nawaqidul wudhu dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibn Hajar al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Hadis 68. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعفه البخاري. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه اليوم تيوم sebagian istri-istri beliau ثم خرج إلى الصلاة kemudian beliau keluar menuju salat ولم يتوضأ dan beliau tidak berwudu. Hadis akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wada'afahu Al-Bukhari dan dida'ifkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ahibati fillah rahimakumullah, pada hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar menuju salat dan tidak berwudu. Faid yang terdapat pada hadis ini bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Dan ini sama saja apakah wanita itu mahram atau bukan mahram. Hanya saja kalau bukan mahram, maka itu merupakan sesuatu yang diharamkan. Hukum menyentuh selain mahram dari lawan jenis, yakni wanita terhadap pria, atau sebaliknya haram. Akan tetapi tidak membatalkan wudhu. Hadis ini juga menunjukkan lebih khusus Nabi SAW mencium istrinya. Kemudian beliau sholat dan tidak berwudhu. Artinya beliau mengajarkan kepada kita bahwa menyentuh lak jenis tidak membatalkan wudu. Dan ini merupakan mazhab Hanafi, dan ini mazhab yang rajih. Sebagian mazhab meyakini bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu. Namun ini mazhab yang dhaif. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Aw lamastumun nisa", atau kalian lamastumun nisa, ulamasah terhadap kaum wanita. Sebagian ulama memahami bahwa al-lams, ulamasah yakni al-lams, menyentuh saja ini sudah membatalkan wudu. Akan tetapi yang rajih, yang lebih kuat terkait makna ayat awlamastumun nisa, bahwa yang dimaksud adalah al-jima', al-jima', bukan sekedar menyentuh kulit seorang wanita. Nah, baik. Ini merupakan tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yani mulamasah berarti jima'. Dan semua yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan mulam satu bisa bermakna jima'. Tidak bermakna sekedar menyentuh wanita. Hadis yang kita baca, hadis Aisyah riwayat Ahmad, ini merupakan bukti bahwa sekedar menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis ini disebutkan Allah afahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari rahimahullah membaifkannya. Namun ulama yang lain mensahihkan hadis ini dengan ta'addud at-turuq, karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan, riwayat-riwayat yang lain yang mendukung, sehingga hadis ini sahih dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Baik, berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi akharaja minhu shay'un am la, فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم." وعن أبي هريرة dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "إذا وجد أحدكم," apabila seseorang di antara kalian mendapatkan, "fi batnihi syai'an," sesuatu, "fi batnihi," pada perutnya, fa ashkala alaihi, sehingga membuat problem, ya, yani masalah bagi dia. Akharaja minhu syai, apakah keluar darinya sesuatu amla atau tidak. Fala yakhrujanna, maka janganlah ia keluar. Minal masjid, dari masjid. Hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sehingga dia mendengar sautan suara, aw yajida rihan, atau mendapatkan rih, bau. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menerangkan tentang seseorang wajada fi batnihi syai'an fi salatih, dia mendapatkan sesuatu pada perutnya saat dia melakukan sholat. Yani ashkala alaih, menjadi bimbang atau bingung, ya, apakah telah keluar angin atau kentut atau tidak. Nah, ini taraddud, syak, bimbang. Akharaja min husayun amla, maka seseorang yang mendapatkan macam itu di dalam sholatnya, Nabi SAW mengatakan fala yakhrujanna, jangan ia keluar dari masjid, yakni jangan dia membatalkan sholatnya sehingga keluar dari masjid padahal dia belum yakin, padahal dia belum yakin, ia ragu-ragu, ia bimbang apakah telah batal atau belum batal, apakah keluar angin dari tubuhnya atau tidak keluar angin. Nah, jangan ia batalkan sholatnya. Hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Yani sehingga dia yakin bahwa telah batal wudunya dan batal sholatnya disebabkan wudunya batal karena kentut atau buang angin yang ditandai dengan bau yang keluar atau suara. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan demikian hadis ini memberikan faedah bahwa seseorang yang ragu-ragu atau bimbang tidak boleh membatalkan wudu atau sholat disebabkan karena keragu-raguan atau kebimbangan tersebut. Wudu dibatalkan atau sholat dibatalkan apabila disebabkan pembatal wudu atau sholat yang yakin, yang pasti. Selama tidak yakin, tidak pasti, maka tak ia batalkan wudu atau sholat. Sehingga dari sini nampak keterangan hadis Nabi yang lain. Beliau mengatakan pada hadis yang lain bahwa syaitan dia sengaja meniup-niup, meniup dubur seseorang yang sedang sholat untuk memberikan keragu-raguan. Seolah-olah gelap angin darinya, padahal itu adalah tiupan syaitan. Nah, dari sini timbul kebimbangan atau keraguan-raguan. Oleh karenanya, tak boleh kita mengikuti godaan syaitan, was-was dari syaitan. Kita wajib membangun sikap kita berdasarkan sesuatu yang yakin. Para ulama mengambil suatu faedah dari hadis ini berupa suatu kaidah fikhiyah yang sangat penting, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin, sesuatu yang yakin, la yazul, tak boleh hilang. Bisyak, disebabkan karena keraguan-raguan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tak boleh hilang disebabkan sesuatu yang syak, yang ragu-ragu atau bimbang. Nah, hadis ini merupakan dalil terhadap kaidah tersebut. Dalam segala hal, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam bab wudu, bahkan dalam segala hal, dalam bab tawaf, dalam bab bahkan talak, bercerai, dalam bab fikih yang lainnya, maka al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tak boleh hilang disebabkan sesuatu yang syak. Hadis berikutnya, wa antalak min Ali رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة. Dari Abu Hurairah dari Talak bin Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala rajulun, seseorang berkata, masastu dhakari, aku telah menyentuh zakarku, yakni kemaluanku. Dalam bahasa Indonesia kita sebut kemaluan. Ya. Yeah. Atau qal ar-rajulu yamassu dhakarahu, atau dia berkata ar-rajul, ada seseorang menyentuh zakarnya atau kemaluannya fi sholati, dalam salat, alaihi wudu, apakah dia wajib berwudu? Faqala an-nabi, maka Nabi SAW menjawab, la, tak perlu berwudu. Innama huwa bada'atun minka, itu hanyalah sebagian daging dari dirimu. Innama huwa bada'atun minka, itu juga daging dari bagian tubuhmu. Akhrajahul khamsah, hadith riwayat al-khamsah, wa sahahu Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Qala Ibn Madini radhiyallahu rahimahullah mengatakan, huwa ahsan min hadithi Busrah, itu lebih baik daripada hadith Busrah. Ya. Wa an Busrah binti Safwan, hadith berikutnya dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسدنا من مس ذكره فليتوضأ. Siapa yang menyentuh kemaluannya atau zakarnya, فليتوضأ, hendaknya dia berwudu. Akhrajahu al-khamsah, hadis riwayat al-khamsah, wasahahu al-Tirmidhi, dan disahihkan oleh Tirmidhi wa Ibn Hibban, juga oleh Ibn Hibban. Waqala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan, wa sahhu syai'in fi hadzal bab, itu adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Naam. Ahibbati fillah rahimakumullah. Itu dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah hadis yang sahih. Para ulama mensahihkan kedua hadis itu. Namun makna dari dua hadis tersebut ada ta'arud, kontradiksi. Ta'arud, kontradiksi, yakni bertolak belakang. Hadis Talak bin Ali memberikan faedah bahwa menyentuh kemaluan atau zakar tidak membatalkan wudu. Tak membatalkan wudu. Karena Rasulullah SAW mengatakan innama huwa bad'atun minka, itu hanya daging dari tubuhmu. Sebagaimana kita menyentuh kaki kita, kita menyentuh tangan kita, kita menyentuh telinga kita, semuanya bagian tubuh kita tidak membatalkan wudu. Begitu pula kita menyentuh kemaluan kita, sama dengan kita menyentuh bagian tubuh yang lain. Tak membatalkan wudu. Namun hadis Busrah bintu Safwan juga sharih, sangat jelas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu disebabkan menyentuh kemaluan atau zakar. Sharih, sahih, tegas, jelas, dan sahih. Nah, sehingga para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam bab menyentuh kemaluan atau zakar, apakah itu membatalkan wudu atau tak membatalkan wudu. Terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengikuti hadis Talak bin Ali, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Ibn Madini mengatakan itu hadis ahsan, lebih bagus daripada hadis Busrah. Namun sebagian ulama lebih menguatkan hadis Busrah bin Safwan, disebabkan karena Busrah Islamuha mutaakhir, baru masuk Islam belakangan. Jadi hadis itu hadis yang datang belakangan. Maka ulama rahimahullah berpendapat hadis Busrah nasikh, menghapus hadis Talak bin Ali. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Busrah nasikh, menghapus hadis Talak bin Ali. Ala kulli hal, di sana banyak pendapat-pendapat ulama. Ada pula yang mengatakan disunnahkan berwudu tapi tidak wajib. Ahibati fillah rahimakumullah, ulama kita dalam bab usul fiqh, ilmu usul fiqh, begitu pula para ulama dalam bidang ilmu mustalah al-hadith menerangkan bahwa apabila ada dua hadith yang nampak bertentangan, kontradiksi, maka langkah pertama yang dilakukan adalah muhawalatul jam'i, Langkah pertama yang dilakukan adalah muhawalatul jam', berusaha menggabung, mengkompromikan dua hadis tersebut, menyatukan dua hadis tersebut. Karena dua-duanya sahih, dua-duanya wajib kita terima. Maka dilakukan al-jam'. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, kata para ulama, adalah kita ambil an-nasikh wal mansukh, yaitu hadis yang datang belakangan, yang datang terakhir, dia nasikh, menghapus hadis yang mutaqaddim, hadis yang datang terlebih dahulu. Ya. Dan ini dengan kita mengetahui sejarah nasikh dan mansukh, yakni waktu, ya, perlu kita mengetahui sejarah atau waktu mana yang lebih dulu dan mana yang datang kemudian yang terakhir. Kalau tidak diketahui mana yang lebih dulu dan mana yang terakhir, maka dilakukan langkah yang ketiga, yaitu at-tarjih. At-tarjih, mana yang lebih kuat dari dua hadis yang bertentangan itu? Mana yang lebih kuat, mana yang lebih sahih? Kalau itu juga tak ada atau tak mungkin kita melakukan tarjih, maka langkah yang keempat adalah at-tawakuf. At-tawakuf yakni kita berhenti dari mengambil hadis tersebut, kita tak mengambil faedah dari hadis itu sampai ada suatu keterangan yang lebih menguatkan salah satu dari hadis tersebut. Nah, inilah empat khutuat atau marahil, empat langkah yang mesti dilakukan ketika kita mendapati dua hadis yang bertentangan. Nah, hadis yang kita baca, hadis Busrah bintu Safwan dan hadis Talq bin Ali, wajib kita lakukan padanya langkah-langkah tersebut. Apakah mungkin kita melakukan langkah yang pertama, yaitu al-jam', menggabungkan atau mengkompromikan atau menyatukan dua hadis itu? Wallahu a'lam, nampaknya mungkin dilakukan al-jam'. Mungkin dilakukan al-jam', yaitu menggabung atau mengkompromikan hadis, dua hadis tersebut. Ya. Yeah. Mungkin kita lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian ulama di masa ini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan nampaknya itu juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Taimiyah rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa dari dua hadis ini disimpulkan, ya, ringkasannya, kesimpulannya adalah bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu ketika kita menyentuhnya seperti menyentuh bagian tubuh yang lain. Yakni menyentuhnya tanpa syahwat. Menyentuhnya tanpa syahwat. Ya. Sehingga ketika kita menyentuh biasa saja, tak ada reaksi apa-apa dari kemaluan kita. Tidak ada syahwat. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Namun, apabila menyentuh kemaluan dengan syahwat, di mana ketika kita menyentuh ada reaksi, ada kemaluan kita, ada syahwat, maka ketika itu wudu batal. Ya. Ini tariqatul jam', cara penggabungan atau penyatuan dan pengkompromian antara dua hadis tersebut. Menurut yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ingat saya itu merupakan pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah. Selama kita bisa melakukan jama' maka kita tak perlu melakukan nasikh dan mansukh, tak perlu pula kita melakukan tarjih. Ya, al-jama' itu yang paling bagus. Ya. Sebagian ulama melakukan jama' dengan cara yang lain, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, tapi apabila dia hendak berwudhu, dia nak berwudhu itu disunnahkan. Ini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ini pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Namun yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibn rahimahullah nampaknya lebih kuat. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Nampaknya itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Allahumma alam bisawab. Bila ada soalan sila ditanyakan. Mustahayakumullah lahu jahi. Ada soalan sebentar ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Soalan ni tidak berkait dengan topik. Adakah memakai seluar jeans seperti orang kafir merupakan tasyabbuh? Memakai seluar jeans. Ha? Seluar jeans Ustaz. Macam seluar Levi's. Allah, Allah. Anda tulis, anda tulis nanti anda jawab lewat WhatsApp insyaAllah. Tuh, tuh, insyaAllah. Anda dengar baik ya. InsyaAllah, nanti anda WhatsApp. Gak ada soalan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, salam salam. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.